Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Faslun qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrah wa tawabi'iha. Qad sabaqa al khilafu hal wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan aw khatanatul malaikatu yawma shaqqa sadruhu li awwal marrah aw khatanahu jadduhu tajidduhu Abdul Muttalib. Apakah Rasulullah sallallahu sudah dihitan dalam keadaan lahir sudah dalam keadaan dihitan, atau beliau dihitan oleh para malaikat di hari dibersihkan dadanya, di belah dadanya, atau beliau dihitan oleh kakeknya Abu Muthalib? Sudah lewati pembahasan di awal-awal yang isyaratnya beliau rahimahullah cenderung dengan yang ketiga, yaitu adat orang Arab. Wakana yujibuhu sallallahu alaihi wasallam at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa akhdihi wa ta'ihi. Beliau senang berkanan-kanan, mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan dan berkeperkara yang bagus, yang baik, yang membab takrim. Ketika memakai sendal, bersisir, bersuci, mengambil, memberi dengan kanan. Wa kanat yaminuhu li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi. Kanan beliau untuk yang untuk makan, minum, bersuci. Dalam bahasa Ibnu Nawawi dalam bab takrim. Wa yasaruhu li khala'ihi wa nahwihi min izalatil adha. Dan tangan kirinya untuk buang hajatnya ketika masuk khala, ketika isinja, isijmar, dan lainnya dari bab izalatul adha, menghilangkan kotoran-kotoran. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi halqi ra'si tarkuhu kulluh. Tarkuhu kulluh. Dibikin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menggunduli rambut itu membiarkan semuanya. Wa akhduhu kullah, atau mengambil semuanya, gunduli semuanya. Walam yakun yakhliq ba'dahu wa yada'u ba'dahu. Beliau tidak pernah mengunduli sebagian rambut kemudian membiarkan sebagiannya. Qaza. Qara walam yuhfad anhu halquhu illa fi nusuk. Tidak diriwayatkan, tidak ada riwayat yang terjaga di Rasulullah SAW beliau menggunakan rambutnya kecuali dalam nusuk, nusuk umrah atau haji, jadi tahallul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu siwak, beliau senang siwak. Wa kana yastaku muftiran wa sha'iman, beliau bersiwak dalam keadaan berbuka atau dalam keadaan sedang puasa. Qala saqu indal intibah minan naum wa indal wudu wa indal salah wa indal dukhuli manzil wa kana saqu bi udil araq. Ini beberapa tempat yang disebutkan siwak akad ditekankan. Yang pertama ketika indah al-intibah minan naum, bangun tidur. Bila qama minal layl Rasulullah SAW idha kana qama minal layl asyusu fahu bisiwak. Yang kedua indah wudu, ketika berwudu. Yang ketiga ketika salat, indah wuduhul manzil, masuk manzil, masuk rumah. Wa kana istaku bi'udin, bi'udi, udi ada kayu al-arak, masur al-arak, kayu siwak. قال رحمه الله تعالى وكان يكسر التطيب. Beliau banyak memakai minyak wangi, hibutib, dan senang minyak wangi. Sudah kita berlewati hadisnya, hubiba ilayya atibu wa nisa wa dhukir anhu annahu kana yattali bin nur. Tapi disebutkan hadisnya dhaif. Ya, hadis Ahraj ibn Majah min hadis Hubayb ibn Abi Thabit an Ummi Salamah, Hubayb ibn Abi Thabit lam yasma' min Ummi Salamah munqati'. Qala wa kana awwalan la yasduru sya'rahu thumma faraqah. Iya, awalnya beliau rambutnya itu di kebelakangan semuanya. Kemudian beliau faraqah, pisah dua. Al-faraq kata beliau yaj'al sya'rahu firqatain, dibelah kiri kanan. Kullu firqatin du'aba wasadl an yasdulahu min wara'i wa yaj'aluhu firqatain. Kalau sadl ya semua dikebelakangkan dengan tanpa dibagi dua. Qala wa lam yadkhul hamaman qat, dia tidak pernah masuk ke hammam sama sekali, ya, maksudnya pemandian umum. Wa la'allahu ma ra'ahu bi'aini, mungkin dia tidak pernah melihatnya. Wa lam yasih fil hammam hadith, mungkin maksudnya hammam di sini tidak ada sahih yang sahih dalam hammam satupun, maksudnya terkait dengan beliau masuk hammam dan semisalnya. Adapun terkait dengan hammam secara mutlak, ada hadis kata Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan hammam. Ada. Tapi mungkin masih di sini lam yasih fil hadis hammam, bisa jadi maksudnya maksud beliau adalah terkait dengan ya tidak ada yang sahih hadis Rasulullah SAW masuk hammam. Ya, bukan mutlak masalah hammam, karena tadi hadis tadi disahihkan para ulama. Al-ardu kulluha masjidun illa maqbarah wal hammam. Qala wa kana lahu mukhadatun. Ya, beliau punya siwak. Yaktahiru minha kulalilatin salasan inda naum fi kulli ainin. Beliau bersiwak, mencelak, ya. Beliau mencelak tiga kali setiap mau tidur, setiap mata tiga kali dikasih celak. Tapi disebutkan di talik juga di sini lain. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Ukhayli fi Du'afa dari jalan Abbad bin Mansur an Ikrimah bin Abbas. Idatnya dua, yang pertama ya dari jalan Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas. Abbad bin Mansur dhaif, kemudian riwayat dia dari Ikrimah juga diperbincangkan, dia yang dhaif, dan riwayatnya dari Ikrimah juga fil kalam. Qala rahimahullahu ta'ala wa rahmat bin Salamah an Humaid an Anas qala raitu Rasulullah sallam raitu sya'ra Rasulullah sallam makhduban. Makhdub yani memakai hina, disemir dengan hina. Qala Ahmad, hadis yang sahih, sahih disebutkan dari Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Wa qala Muhammad wa khawarani Abdullah bin Muhammad bin Uqil atau bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallam inda Anas bin Malik. Aku melihat rambut Rasulullah sallam yang ada pada Anas bin Malik makhduban, yakni ya disemir dengan hina dan semisalnya. Qala, tapi di sini kalau hadis ini Abdullah bin Muhammad bin Aqil dhaif. Cukup yang pertama tadi, hadis Muhammad bin Salama an Humaid an Anas. Yaitu sang Rasulullah SAW makhduban. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qara ta'ifatun kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mimaksiru tib. Iya, beliau banyak memakai minyak wangi. Qad ihmarra sya'ru, sehingga rambutnya memerah. Fakana yadhannu makhduban, sehingga dikira memakai hina, wa lam yukhdab. Tetapi tadi hadis di atas dari Anas disebutkan Imam Tirmidzi dalam Syabban Muhammadiyah. Ya, Anas menyatakan raitu sya'ar Rasulullah sallam makhduban. Itu jelas Anas bin Malik termasuk orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mubarak rahimahullah punya risalah terkait dengan masalah ini, yang intinya larangan khidab dengan berwarna hitam. Ada pun yang lainnya dibolehkan, yang penting jangan hitam. Qala wa qala Burinsah, ataitu Rasulullah sallam ma'a ibnin li. Aku datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa putraku. Kata Rasulullah SAW, ahada ibnuk, apakah ini putramu? Kultu na'am, asyadu bihi. Qala, la tajni alai, wa la yajni alaik. Ya, janganlah engkau tajni alai, yakni melakukan jinayah, pelanggaran, ya, melampaui batas yang disyariatkan dalam syariat, berbuat semena-mena, dan juga jangan sampai wala jin yang adaik. Qala wa raaitu syaiba ahmar, kata beliau, aku lihat uban Rasulullah SAW itu berwarna merah. Ini pun disebutkan Abu Daud dan Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya beliau rambutnya makhdub, semir. Qala Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in, iya, ruya bi hadzal hadis wa absaruhu. Ini hadis yang paling bagus dalam bab ini, diriwayatkan dan paling jelas. Lian riwayat sahihah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yabdugh asy-syai'. Karena ada riwayat yang sahihah, iya, beliau tidak sampai kepada uban putih. Assalam Asy-Syaiba Ahmad. Qala Ahmad bin Salaman Simah bin Harab, kila Jabir bin Samurah, akana fi ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam syaibun. Qala lam yakun fi ra'si syaibun ila sa'aratin fi mafriqi ra'si. Tidak ada di rambut kepala Rasulullah SAW uban kecuali syarat beberapa rambut fi mafriq ra'si, tadi di bagian tengahnya, belahan rambutnya. Ya, idad dahana, ya, ketika memakai minyak terlihat. Warahunna aduhnu, ya, minyak rambutnya menutupi syaib, yang menutupi ubannya tadi. Dan juga hadisnya sahih. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang berbeda. Hadis ini juga disebutkan dalam riwayat sahih Muslim dengan lafaz yang berbeda. Iya. Dari sahabat Jabir bin Samurah, su'ila an syaibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana idza dahana taduhina ra'suhu lam yura minhu syai. Kalau rambutnya diberi minyak, maka tidak terlihat ubannya. Wa idza lam yudhan ru'ya minhu. Tapi kalau tidak sedang memakai minyak, ya, maka terlihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.